tanya tiap ura saja dino alehoka abeta pasilop adelon sita bohatelon menghilang aleha hai ado bohate Hanale hantom na lumale Aleha bakon de mulae Hanale puakana pendampe Sang-sang de seminggu barasa Si dumnan menggebu Oh jitu karindu lam hatinya Uro sang si kejam Si akali malam lagenya Ngoblam perasaan Kembalilah pulang duhai bohate Aleha Hai adonon sayang Hanale Hilang bapandangan Aleha Le, ia hana le rasa mu beban Si jantung hati menghilang diri di pegapihan Mandum han arti menjelame ini menyotan ade Nyong le umi, gesinde le abi, ho kasih.